بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para thullabul ilm dan talibat yang saya hormati, yang saya cintai, sungguh sangat membahagiakan saya duduk di depan para pejuang-pejuang agama, para pembela-pembela agama Allah Jalla fi'ula. Sangat menyenangkan dan menggembirakan duduk di hadapan orang-orang yang sedang mencari lentera di dalam hidup, mencari lampu kehidupan. Dan tentunya kita sudah mengetahui tatkala Allah Jalla wa'ala berpesan, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا, jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi ini setelah Allah Jalla wa'ala memperbaikinya. Allah Jalla wa'ala memperbaiki dunia dari kerusakan adalah dengan wahyu, dengan apa yang para thullabul ilm kita semuanya sekarang mengejarnya, mencarinya. Allah Jalla wa'ala menjadikan wahyu sebagai modal dasar solusi untuk memperbaiki kerusakan demi kerusakan yang ada di muka bumi ini, dengan mengutus orang-orang yang terbaik untuk membawa wahyu ini di setiap umat. Allah Jalla wa'ala memilih orang-orang yang terbaik untuk membawanya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan menyampaikannya. Para nabi dan rasul adalah dari terbaik dalam setiap umat. Nabi kita alaihi salatu wassalam terbaik dari para rasul, dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk membawa wahyu ini, melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang ada di muka bumi. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala panggil kita. Allah Jalla wa'ala berikan taufik dan hidayahnya untuk kita terlibat dalam urusan wahyunya. Kita belajar kita mengamalkan dan kita mendakwahkan bentuk pengamalan kita terhadap ilmu, itu adalah bagian besar dari mendakwahkan ilmu. Ketika kita di pondok, ketika kita pulang ke rumah, liburan kita amalkan ilmu. Ketika kita berada di jalan, kita amalkan ilmu. Ini adalah bagian dari dakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya bahwa kita ini berada dalam kebaikan yang besar. Kita ini sedang memegang sebuah solusi di dalam hidup, modal di dalam hidup untuk melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang ada di muka bumi ini. Kalau kita melihat tafsirnya para ulama, bahwa bentuk pengerusakan di muka bumi itu yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Jalla fi'ula. Kekufuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk kejahatan besar dalam hidup di muka bumi ini adalah menambah, mengurangi, mengganti, menukar tuntunan-tuntunan hidup yang datang dari Allah Jalla wa'ala dengan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Ini kejahatan besar, kerusakan besar di muka bumi. Dan semua perbuatan-perbuatan ma'asi adalah perbuatan yang merusak di muka bumi. Allahu Tabaraka wa Ta'ala menitipkan kita amanah dengan memanggil kita untuk terlibat dalam urusan agamanya, terlibat dalam urusan wahyunya. Kita belajar, kita menghafal, kita mengamalkan. Ini adalah derajat atau berderajat yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana mereka dipilih oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian di bawah para nabi dan rasul, atau ketika mereka menyampaikan wahyu dari Allah Jalla wa'ala, Allah pilih para sahabat, nabi dan rasul dalam setiap umat barakallahu fikum untuk kemudian mempelajarinya, mengamalkannya, menyampaikannya, pilihan-pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala memilih para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in untuk kemudian menemani beliau di dalam urusan wahyu Allah Jalla wa'ala, membela beliau, melindungi beliau, berjuang bersama beliau, berdakwah bersama beliau, untuk kemudian urusannya dengan wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka istimewa ahibbati fillah. Mereka adalah orang-orang yang istimewa. Maka siapapun yang Allah Jalla wa'ala pilih untuk kemudian terlibat dalam urusan wahyunya, maka ini adalah pilihan-pilihan Allah Jalla wa'ala. Orang-orang yang istimewa di dalam hidup. Dan antum-antum patut dan pantas untuk diistimewakan. Apalagi barakallahu fikum, antum meninggalkan tempat yang sangat jauh, meninggalkan keluarga, meninggalkan kedua orang tua, kemudian terlibat dalam urusan wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, bahwa antum adalah orang-orang yang istimewa di dalam hidup ini. Para tulabul ilm dan talibat adalah orang-orang yang patut dan pantas untuk diistimewakan hidupnya. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu apakah setelah dipilih menjadi orang yang istimewa oleh Allah Jalla wa'ala dengan dipanggil belajar ilmu agamanya, kita mau membuang, merendahkan, tidak peduli, atau tidak menganggap bahwa dia ini sedang berada dalam posisi yang sangat tinggi dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin posisi antum lebih tinggi dari para pejabat teras di negeri kita ini. Lebih tinggi kedudukannya. Nah, oleh karena itu, kemanapun Anda pergi, di negeri manapun engkau tinggal, bersama siapapun engkau hidup, maka engkau akan selalu membawa keuntungan dengan ilmu barakallahu fikum. Engkau akan selalu membawa keuntungan dengan ilmu. Sudah berada pada derajat yang paling tinggi, lalu kemudian bisa melakukan yang terbaik buat diri karena bimbingan ilmu, lalu kemudian bisa membagi kebaikan ini. Bukankah ini adalah orang yang terbaik di dalam hidup? Sehingga sangat patut dan wajar kalau Allah Jalla wa'ala mengangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengangkat derajat orang-orang yang berada dalam kebaikan hidup barakallahu fikum. Contoh misalkan Allah Jalla wa'ala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Jalla wa'ala yang mengangkat barakallahu fikum. Nah, kalau sudah diangkat oleh Allah Jalla wa'ala, berartikan semua makhluk yang taat kepada Allah Jalla wa'ala akan mengangkat derajat kedudukan orang-orang yang diangkat kedudukan dan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Pak Ustaz, saya pernah belajar di pondok ini, saya mengajar, ya Allah, banyak ujian dan cobaan yang saya dapatkan. Benar, dan memang pantas. Orang yang sudah berada pada posisi yang tinggi dan atas, tentukan dekat dengan Allah Jalla wa'ala, dia akan mengukir kebaikan demi kebaikan di dalam hidup, akan dibalas dengan sesuatu yang sangat besar dari Allah Jalla fi'ula. Dan ujian itu sesuai dengan besarnya pahala yang kita dapatkan. Sesuainya dengan pahala atau besarnya anugerah dari Allah, nilai dari Allah, dengan besarnya ujian. Betapa benci dan tidak sukanya setan terhadap para pelajar ilmu agama. Orang yang benar-benar mengkaji dan mendalami wahyu Allah Jalla wa'ala sangat tidak disukai, sangat dibenci, sangat dimusuhi oleh setan. Karena keberadaannya sangat berbahaya. Keberadaannya sangat berbahaya di hadapan langkah-langkah setan untuk merusak. Sangat berbahaya. Sehingga diganggu, digoda, diusir dari majlis ilmu. Bagaimana caranya? Diusir dari dakwah, dijadikan dia bodoh lagi. Tidak lagi mau mengamalkan ilmu, tidak lagi semangat dalam wahyu. Setan akan terus barakallahu fikum. Maka sekali lagi, dimanapun kita berada, di daerah manapun dan masa siapapun kita hidup, selama kita memegang wahyu Allah tabaraka wa ta'ala, kita jaga wahyu ini dengan kita amalkan apa yang telah kita ketahui, kita sampaikan apa yang bisa kita sampaikan dari wahyu Allah Jalla wa'ala, Anda akan membawa keberuntungan. Walaupun orang yang paling besar ujian dan cobaannya di dalam hidup, akan membawa keuntungan dan keberuntungan selalu. Ma'asyura tullabul ilm wa talibat yang saya cintai. Maka oleh karena itu Allah Jalla fi'ula tidak memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk menambah kecuali perintah menambah ilmu rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa qul, dan katakan, Rabbi zidni ilma. Katakan wahai Rabb, katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabb, tambahkan pada diriku ilmu. Al-Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullah mengatakan, qala Ibnu Uyainah, walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin min al-ilmi hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Kata beliau, terus menerus ilmu itu bertambah pada diri Nabi alaihi salatu wassalam sampai kemudian Allahu jalla wa ala mewafatkan beliau. Masyaallah. Mulai dari TK, kemudian naik ke mutawassithah. Mutawassithah kayak di sini kan. Ibtida MI, naik ke mutawassithah barakallahu fiik. Ini jenjang. Yang pada jenjang itu kita bertambah ilmunya. Bertambah barakallahu fikum pengetahuannya. Rahimani wa rahimakumullah, tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah merugi seseorang yang selalu mencari tambahan daripada wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Dari doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Akhrajahu al-Imam Ibnu Majah dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari doa Nabi alaihi salatu wassalam, ya Allah, infa'ni bima 'allamtani, berikan aku manfaat terhadap apa yang engkau telah ajarkan diriku. Berikan aku manfaat. Dari doa ini tergambar sesuatu. Kalau ternyata ilmu itu akan ada, tidak bermanfaat. Allahumma manfa'ni bima 'allamtani. Allahu jalla wa ala yang memanggil seseorang untuk berilmu, belajar ilmu maksudnya. Kemudian Allahu jalla wa ala menuntut, memerintahkan kepada orang yang berilmu ini untuk mengamalkan ilmunya. Untuk mengamalkan ilmunya barakallahu fikum. Kalau seseorang tidak dibantu dan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengamalkan ilmunya, mungkin salah niatnya, ya salah tujuannya, banyak maasi yang dilakukan bersama ilmunya, sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Tidak dibantu oleh Allah Jalla wa'ala untuk kemudian mengamalkan ilmunya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada ilmu yang tidak bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat kepada dirinya tentunya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita juga harus demikian. Kita harus memperbaiki niat kita belajar agama Allahu jalla fi'ula. Karena yang memerintahkan saya belajar ini bukan hanya kedua orang tua saya. Yang memerintahkan saya untuk belajar wahyu, belajar agama adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah memerintahkan saya sholat, memerintahkan saya berzakat, memerintahkan saya puasa, haji. Allah yang memerintahkan. Kita sedang melaksanakan perintah Allah Jalla fi'ula. Yang memerintahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bisanya kita, mampunya kita untuk mengamalkan ilmu, benar-benar pertolongan dari Allah. Benar-benar pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan itu. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Meminta pertolongan dari Allah Jalla fi'ula. Apa mungkin ilmu Al-Qur'an dan sunnah yang saya pelajari tidak bermanfaat? Mungkin. Tadi sudah kita gambarkan ketika rusak niat kita untuk belajar. Belajar untuk menjadi orang alim, berniat belajar untuk bisa menyaingi alim fulan, menggeser kedudukan fulan, ustaz ini, alim ini, niat yang jelek. Atau di dalam barakallahu fikum, belajar ilmu itu ma'asi. Perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan yang kita lakukan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Meminta kepada Allah Jalla wa'ala, untuk kemudian dibantu agar ilmu yang telah diajarkan oleh Allah bermanfaat. Tentu kita lebih sangat butuh untuk berdoa kepada Allah Jalla fi'ula. Yang kedua, permintaan Nabi alaihi salatu wassalam, wa'allimni ma yanfa'uni. Ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat. Yang bermanfaat buat dunia kita, yang bermanfaat buat akhirat kita, kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wazidni ilma. Meminta tambahan ilmu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian setelah itu, memuji menyanjung Allah dalam semua keadaan dan kondisi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahibbati fillah, ilmu memiliki kedudukan yang tinggi. Siapapun yang terlibat dalam urusan ilmu ini adalah punya kedudukan yang tinggi, barakallahu fikum. Terlebih kita berada pada masa dan zaman yang sudah diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yunqasul ilm, ilmu itu mulai berkurang. Di dalam riwayat, wa yunqasul wa yutrakul amal, amal mulai ditinggalkan. Amal-amal di dalam Islam mulai ditinggalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara bahwa ini adalah tanda-tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat, barakallahu fikum. Bukankah membahagiakan, menyenangkan kita di dalam hidup di saat dekatnya hari kiamat, Allah Jalla wa'ala memanggil kita untuk terlibat dalam urusan wahyunya, dalam urusan agamanya, dalam urusan kebaikan yang besar di dalam hidup, dalam urusan kemuliaan, barakallahu fikum. Maka ini adalah nikmat yang besar yang harus kita jaga, para tulabul ilm dan talibat yang saya cintai. Rahimani wa rahimakumullah. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam pernah menggambarkan tentang orang yang berusaha untuk kemudian melangkah menuju tempat wahyu tersebut. Man salaka tariqan. Siapapun yang menempuh jalan, para ulama menyebutkan Menempuh jalan ini ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah jalan yang bersifat maknawi. Apa itu maknawi? Dia menghafal Al-Quran, berusaha menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia belajar ulum, dia hafal matan-matan, dia pelajari. Ini termasuk mansalaka tariqan. Jalan yang ditempuh ini adalah maknawi. Untuk sampai dia kepada ilmu, dia hafal Al-Quran, dia belajar memahaminya, kemudian mengerti bahasa Arab yang akan mengantarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk dalam mansalaka tariqan. Makna yang kedua adalah tariq hissi, yaitu dia meninggalkan daerahnya, berangkat belajar ilmu agama, barakallahu fikum, mencari wahyu di tempat, ya, pondok tertentu. Ini termasuk dalam mansalaka tariqan, yaltamisu fihi ilma. Apa nilai yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala terhadap hambanya yang telah melonggarkan waktunya, yang telah memanfaatkan waktunya, yang telah memanfaatkan mengisi umurnya, masa mudanya, masa kecilnya, masa tuanya. Apa nilai yang disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dia terlibat dalam urusan wahyu, ilmu. Nilai yang dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Bukankah dengan ilmu ahibbati fillah kita bisa melakukan perbaikan terhadap diri kita? Dulu mungkin batin kita ini, hati kita penuh dengan kejelekan-kejelekan-kejelekan, pikiran-pikiran, niatan-niatan ke arah yang tidak baik, yang tidak bagus. Penuh dengan penyakit hati kita ini, barakallahu fikum. Ketika dengan sentuhan ilmu, dipreteli satu-satu. Keyakinan yang dulu ada khurafat dan takhayulatnya, dipreteli, dibuang, dicuci oleh ilmu. Pikiran-pikirannya, arak yang miring-miring, diluruskan oleh ilmu. Cita-citanya, barakallahu fikum, dulu kepingin jadi ini, kepingin jadi itu misalkan, sekarang tidak dia mencitakan kecuali mau jadi apa saja, yang penting saya selamat dunia akhirat. Terus demikian diperbaiki semuanya. Kalau sudah batiniah terperbaiki, diluruskan, dibersihkan, disucikan dengan ilmu, maka ketahuilah sekerat daging di dalam hati, di jiwa ini adalah pemimpin. Tangannya dia tidak akan digerakkan kecuali pada jalan yang ada nilai pahalanya. Dia tidak akan digoreskan tangannya dalam tulisan atau mungkin barakallahu fikum, dimanapun kesempatan menggores, tidak ada kecuali kata-kata yang menyejukkan hati, yang barakallahu fikum menambah semangat orang untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak akan, karena hatinya sudah baik dan bagus. Dengan apa? Dengan ilmu dia keluarkan, barakallahu fikum, kuman-kuman penyakit tersebut. Nah, kalau sudah kebaikan dengan ilmu, jelas ini adalah jalan menuju surganya Allah Jalla wa'ala. Memudahkan dia, menggampangkan dia untuk mendapatkan nilai-nilai-nilai dari Allah Jalla fi'ula. Semuanya diperbaiki. Setelah semuanya, yaitu kolbiyah dan batinnya diperbaiki, kemudian lahiriahnya diperbaiki, atas dasar kebaikan besar dengan ilmu ini, dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ilmu ahibbati fillah. Hubungannya dengan Allah Jalla wa Ala diperbaiki barakallahu fikum, maka ilmulah yang akan memudahkan jalannya menuju surga barakallahu fikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan kita ahibbati fillah, kita orang tua yang mungkin lebih tua dari kami, yang sebaya dengan kami atau di bawah kami atau saya, barakallahu fikum, telah merasakan. Dan para syabab akan merasakan. Ada sebuah keajaiban yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keajaiban dalam hidup yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui ilmu wahyunya. Keajaiban, barakallahu fikum. Yang dulu mungkin kita itu orang yang senang kepada kemaksiatan, kepada huru-hara, kepada kejelekan. Setelah panggilan ilmu ini, sebentar kita menjadi orang benci, tidak senang, tidak suka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keajaiban. Di saat bergelut dengan wahyu ini, barakallahu fikum. Orang terkenal preman di kampung, wah, menakutkan, suka memukul, ucapannya kotor. Setelah Allah Jalla wa'ala memanggilnya ke dalam wahyunya dengan taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, jangan heran teman-temannya mungkin di kampung yang, loh, ada apa? Kok berubah? Ini berubah, sudah diajak tidak mau lagi, tidak mau duduk bersama kita. Terjadi perubahan dengan keajaiban, barakallahu fikum. Siapa yang berbuat? Allah Tabaraka wa Ta'ala, pemilik, barakallahu fikum, wahyu tersebut. Makanya kalau seseorang sudah demikian, kemarin jadi preman, wah, teriaknya misalkan di pasar, dia stop. Tiba-tiba dalam perjalanan hidup, sang preman ini sudah baik, lurus. Allah Jalla wa'ala mencabut nikmat ilmu itu. Allah cabut kenikmatannya. Sungguh, dia akan kembali kepada preman, jiwa preman lebih jelek dan lebih jahat lagi. Kalau sudah dicabut ini. Kemarin walaupun dia preman, dia menghormati seseorang yang menyampaikan ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, mewujudkan pendidikan. Tapi ketika ini dicabut, semuanya dihabisi. Dicela, direndahkan, dituduh, dihabisi, barakallahu fikum. Tidak ada artinya di hadapannya. Ini kalau sudah dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kan mengerikan dan menakutkan, rahimani wa rahimakumullah. Dulu temannya, wah, sudah dia tinggalkan, dia usir, dia tidak mau, dia akan bisa gandeng lagi. Orang yang baik yang dia tidak sejalan dengan dia, dibuang, disingkirkan. Ketika ilmu itu dicabut, lebih mengerikan lagi, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ahibbati fillah, nikmat wahyu yang kita pelajari ini harus kita jaga. Mari kita dengarkan bagaimana perjuangan salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, bimbingan-bimbingan mereka, ucapan-ucapan mereka, barakallahu fikum. Rawad darimi di dalam sunannya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah ibnu Abbas, tadarusul ilmi sa'atan minal lail khairun min ihya'iha. Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas dalam riwayat Imam Ad-Darimi rahimahullah, belajar ilmu sesaat di malam hari, itu lebih baik dari membangunkan, menghidupkan malam itu dengan ibadah yang lain. Belajar tadarus, belajar ilmu, barakallahu fikum. Wa kana Atha wa Tawus wa Mujahid, mereka mengatakan la ba'sa bisamur fil fiqhi, tidak mengapa seseorang untuk berjaga malam, bermalam-malam tidurnya dengan urusan al-fiqh, yaitu ilmu, dengan urusan ilmu. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdad su'ila an dhalika akhar, ditanya yang lain tentang itu, kata beliau, faqala, sebelumnya, wa qila li ba'd as-salafi, dikatakan kepada sebagian ulama us-salaf, bima adraktal ilma, dengan apa engkau memperoleh ilmu? Qala bil misbah wal julus ila al misbah, dengan lentera, duduk di hadapan lentera. Ya kalau sekarang kan listrik, kalau dulu yang tidak ada, barakallahu fikum, ya menyalakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti misalkan contoh di saat ikhwanuna berada di tempat al-imam mukbir rahimahullah, ya harus punya itu. Karena lampu terbatas, ketika sudah jam sekian mati total. Bagi yang mau belajar, ya harus punya lentera, barakallahu fikum, untuk dia kemudian belajar, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebagian salaf ditanya, dengan apa Anda memperoleh ilmu? Bil misbah, dengan adanya lentera, kemudian duduk di hadapan lentera. Wa su'ila an dhalika akhar, ditanya yang lain, dengan apa sampean mendapatkan ilmu? Bisafar, dengan melakukan safar. Maksudnya safar di sini adalah safar untuk belajar ilmu. Bisafari wasahar, yaitu berjaga malam. Walbukur fisahar, segera bangun di waktu sahur, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'i. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, afdalul muzaqarati muzaqaratul layli. Muzaqarah yang terbaik, kata beliau barakallahu fikum, adalah muzaqarah di malam hari. Muzaqarah di malam hari. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah di dalam sahih beliau di bab Kitabus Shalah, beliau meletakkan bab. Bab itu adalah babu samur fil fiqhi wal khair ba'dal isya, yaitu semur tidak belum tidur berjaga di malam hari ba'dal isya, karena fikih ilmu, karena kebaikan-kebaikan. Kemudian beliau menyebutkan hadis Qurrah ibn Khalid. Qurrah bin Khalid mengatakan, intadharnal hasana, kami menunggu Al-Hasan. Ia beliau mengadakan majlis ilmu, barakallahu fikum. Waratha, kata Qurrah bin Khalid, Ratha aibato'ah, terlambat Al-Hasan Al-Basri, barakallahu fikum, alaina, terlambat datang kepada kami. Hatta qarubna min waqti qiyamihi, sampai mendekati waktu beliau bangun. Bangun berarti malam sekali, barakallahu fikum. Faja'a, lalu kemudian Al-Hasan Al-Basri datang. Faqala, beliau memberikan udzur kepada murid-murid beliau dengan mengatakan, da'ana jiranuna haula, tetangga kami memanggil, ada hajat. Untuk kemudian memberikan semangat kepada para tulabul ilmnya, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, thumma qala, Al-Hasan Al-Basri, qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menukilkan ucapan Anas radhiyallahu ta'ala anhu untuk memberikan semangat, spirit, membangkitkan semangat kepada orang yang menunggu beliau, tiba-tiba beliau tidak keluar. Karena satu hal, uzur. Apa kata beliau untuk membangkitkan semangat para tulabnya? Anas radhiyallahu anhu bercerita, nadhorna, intadhorna, kami telah menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailah, pada suatu malam kami menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kana syatral lail yablughu, sampai pertengahan malam. Kata Hasan al-Basri menukilkan Anas untuk menghibur para tulabul ilm, jangan sampai aduh rugi, merasa kecewa. Tidak, beliau mengatakan sampai syatrul lail, pertengahan malam. Faja'a, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, fa sallallana, beliau salat bersama kami, thumma khatabana, setelah itu beliau berbicara, ala innan nasa qad sallu thumma raqadu, orang-orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah salat kemudian mereka tidur. Wa innakum lam tazalu fi salatin mantadhartumus shalah, kalian terus berada dalam nilai salat selama kalian menunggu salat itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya di saat itu. Setelah menukilkan ini, Al-Hasan al-Basri memberikan spirit dengan kalimat yang keberikutnya. Qala al-Hasanu, innal qawm la yazalun bi khairin man tadarul khaira. Kaum itu akan selalu berada dalam kebaikan selama kaum itu intadaru, menunggu kebaikan, kata Al-Hasan al-Basri. Memberikan semangat, sampean tidak merugi kok. Misalkan ya suatu saat kita menunggu ustaz, ustaz kita tidak datang karena satu uzur, barakallahu fikum. Pegang ucapan Al-Hasan al-Basri, kata beliau, wa innal qawm la yazaluna bi khairin man tadharul khaira, mereka selalu berada dalam kebaikan selama yang mereka tunggu itu adalah kebaikan. Datang dalam penjelasan terjemah Abu Ja'far Ahmad Al-Qusari rahimahullah, wa kana rubbama, untuk mendapatkan ilmu tentang Abu Ja'far Ahmad Al-Qusari dalam kisah hidupnya, wa kana rubbama ba'a ba'dha thiyabihi, untuk mendapatkan ilmu ini terkadang beliau menjual sebagian pakaiannya, dijual. Washtara bi tamaniha kutuban, dengan harga pakaiannya itu dia membeli kitab. Au waraqan linaskhi kitabin, atau membeli buku untuk kemudian menyadur kitab, barakallahu fikum. Dalam terjemah Abi Ja'far Ahmad Al-Qusari. Fahada Umar Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi rahimahullah. Saqatat asabi'uhu fi rihlati fi talabil ilmi min shiddatil barq. Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi rahimahullah, saqatat asabi'u, jatuh. Ya, jarinya, jari jemarinya, dalam perjalanan menuntut ilmu, min syiddatil barat, karena dinginnya yang sangat, sangat dingin. Rahimani wa rahimakumullah, sampai sebegitu, barakallahu fikum. Perjalanan salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, Karena ilmu mereka hidup, karena ilmu mereka makan, kemudian mereka berniaga, berjualan, semua dalam rangka untuk barakallahu fikum berilmu. Suatu saat mungkin antum ada yang jadi petani. Jadi petani sambil murajaah Al-Qur'annya, murajaah ilmunya, mendengar wejangan, subhanallah. Jadi pedagang, demikian juga apapun. Selalu kaitan hidupnya dengan ilmu salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Hisham bin Ammar rahimahullah ba'a abi baitan. Hisham bin Ammar bercerita, ba'a abi baitan lahu, bapakku menjual rumahnya, coba, bi'ishrina dinaran, dengan 20 dinar, wajahazani li talabil ilmi wal hajj. Bapakku menjual rumahnya dengan 20 dinar untuk kemudian menyiapkan aku untuk belajar ilmu dan berhaji. Al-Imam Al-Bukhari, Imamud Dunya fi zamanihi, bercerita barakallahu fikum tentang diri beliau, muridnya Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Bercerita qala, sang murid bercerita tentang gurunya. Kuntu ma'ahu fi safarin. Saya bersama beliau dalam sebuah safar, perjalanan. Saya bersama beliau dalam sebuah perjalanan, wa kana yajma'una saqfun wahidun. Kami dikumpulkan dalam satu atap. Ya, kalaulah bikin tenda, ya satu tenda dengan beliau, sang guru Ibnu Abi Hatim. Wa kana yajma'una saqfun wahid. Kata Ibnu Abi Hatim bercerita, fa kana yattaji ala firashihi liyana. Beliau tertidur di atas hamparan untuk kemudian beliau berbaring di atas hamparan untuk tidur. Fatamurru bi khatirihil faidah, lewatlah faidah dalam benak beliau barakallahu fikum, fayakum, beliau bangun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bangun dari tempat pembaringan beliau, kemudian mengambil qadahah, yaitu kibrit korek barakallahu fikum, lalu menyalakan sirat, lentera, apa namanya, ya na'am, teplo, apa yang sejenisnya. Lalu kemudian beliau barakallahu fikum mengeluarkan hadith-hadith, lalu kemudian beliau tulis faedah yang ada pada beliau. Thumma yutfi usyirah. Setelah itu dipadamkan lampunya, lalu kemudian berbaring lagi. Ketika ada terlintas faedah, bangun lagi. Al-Imam Al-Bukhari ditulis lagi barakallahu fikum. Sampai Ibnu Abi Hatim bercerita, itu terus yang dia lakukan sepanjang malam. Sampai khamsa ashrata ila isrin marrah. 15 sampai 20 kali. Dia bangun untuk mencatat faedah barakallahu fikum. Al-Imam Al-Bukhari. Setelah itu, yusalli bisahur 13 rak'ah. Beliau kemudian sholat 13 rakaat. Kata Ibnu Abi Hatim rahimahullah, bercerita tentang gurunya barakallahu fikum. Subhanallah. Al-Imam Al-Hazimi rahimahullah, beliau barakallahu fikum masuk ke rumahnya, lalu kemudian mutala'ah, yaitu belajar, lalu kemudian yusannif, yaitu menulis, sampai paginya, sampai fajar. Sampai ada seseorang berkata kepada pembantu dia, ya, li khadimi berkata, nanti malam kalau beliau masuk, jangan engkau serahkan. Jangan engkau serahkan lentera atau minyak. Jangan kau berikan kepadanya. Masuklah Al-Hazimi rahimahullahu ta'ala ke rumah itu, lalu minta zait, minta minyak kepada pembantunya. Pembantunya mengatakan sengaja minyak tidak ada. Pembantunya kepingin beliau istirahat. Ketika pembantunya mengucapkan demikian, masuk ke rumah, dia dirikan kakinya, sholat sampai subuh, fajar. Allahu Akbar. Salafun salih, ridwanullah alaihim ajma'in. Abu Ishaq al-Muradi, kata beliau bercerita, aku bertetangga dengan Al-Hafidh Al-Mundhiri rahmatullah alaih. Aku bertetangga dengan Hafidh Al-Mundhiri rahmatullah alaih 12 tahun. Aku bertetangga dengannya. Falam astaikid, aku tidak pernah bangun di malam hari kecuali aku menemukan ada lampu menyala. Kata barakallahu fikum Abu Ishaq al-Muradi. Aku bertetangga dengan beliau selama 12 tahun. Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah. Setiap saat beliau bangun, mesti ada lampu menyala. Kata Abu Ishaq bercerita barakallahu fikum. Wahuwa mustagilun bil ilm. Dia menyibukkan diri dengan ilmu ketika makannya, dengan kitab-kitabnya di sisinya. Yashtaghilu fiha. Beliau terus menyibukkan diri dengan ilmu barakallahu fikum. Kal Imam Rabi barakallahu fikum hafizahullahu taala, seperti itu hidupnya. Dalam kondisi beliau sakit, kitab ada di samping. Terus bertambah menambah ilmu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nadhr ibn Shamir rahimahullah mengatakan, la yajidu ar-rajulu lidzatal ilm, kata beliau. An-Nadhr ibn Shumail mengatakan, seseorang tidak akan menemukan kelezatan ilmu sampai dia yajud, lapar. Kalau kita kan masya Allah ya, semuanya ada, apalagi di rumah. Kalau mungkin di pondok ya terbatas. Kalau lapar sedikit lari ke koperasi, beli ini, beli itu. Barakallahu fikum. Kita melihat bagaimana pendahulu kita yang soleh terkait dengan ilmu yang kita berada padanya. Walaupun kita tidak bisa mirip dengan mereka, tetapi ada upaya yang kita lakukan untuk belajar ilmu, menjaga ilmu. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, tidak akan menemukan lezatnya ilmu sampai dia lapar. Setelah itu, wayansa ju'ahu. Setelah itu dia lupa laparnya. Saking lezatnya belajar ilmu agama. Ibnu Khirash rahimahullah mengatakan, syaribtu bauli athna ar-rihlati litulabil ilm 5 marrah. Aku harus minum kecingku dalam perjalanan menuntut ilmu 5 kali. Karena kehabisan air. Barakallahu fikum. Sampai sebegitu para pendahulu kita yang saleh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, ini adalah gambaran dari perjalanan hidup para pendahulu kita yang saleh. Usaha besar, pengorbanan besar untuk mendapatkan ilmu dan menjaga ilmu. Alhamdulillah, kita belum diuji oleh Allah Jalla wa'ala dalam mendapatkan ilmu seperti itu. Kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Mereka terkadang berjalan kaki. Bukan cuma berjalan kaki, kemudian tidak berbeban. Dibawa kitab-kitabnya mereka rahimani warah dalam perjalanan yang sangat jauh. Sekarang semuanya enak. Mobil dah antar ke pondok. Naik mobil semuanya anteng sampai ke tujuan. Rahimani wa rahimakumullah. Semuanya ini patut kita syukuri. Kita manfaatkan kemudahan ini ya abnai, ya tulabul ilm wa talibat. Kita manfaatkan kemudahan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala untuk kemudian kita maju dalam urusan ilmu, maju dalam urusan mengamalkan ilmu. والله تعالى أعلم بالصواب